tinggal kita bersama. Kota penuh dengan kegiatan dan harapan yang menjanjikan, membuat orang desa berbondong-bondong ke kota. Namun, akankah kota mewujudkan impian itu persoalannya? Karena selalu menjadi pertanyaan, di kota tak terlalu sulit mencari orang pintar, tetapi sangat sulit menemukan orang benar. Pintar, benar, itu menjadi impian. Karena keberuntungan orang pintar dan benar adalah kebahagiaan bagi kota. Ia akan membuat kota bertumbuh dan berkembang, memberikan dan mewujudkan impian rakyat kota yang ada. Menjadi mimpi kita bukan? Akankah orang pintar dan benar muncul ke permukaan? Namun bagaimanapun juga menjadi bijak menaruh itu dalam hati kita, supaya kita juga bergairah oleh sebuah kompetisi untuk menjadi pintar dan benar, memberi kontribusi bagi kota yang besar, supaya bukan hanya besar karena kota, tetapi juga memberikan kehidupan yang merata, bahagia bersama, tidak hanya sekelompok orang saja. Kota kiranya tak menjadi malapetaka, tapi mimpi yang menyenangkan karena menjadi kenyataan. Tak terkotak-kotak hidup, tapi diwarnai kebersamaan. Egoisme kota harus hilang. Dibutuhkan orang benar yang pintar. Mengapa tak bertanding untuk menjadi benar dan pintar? Itu panggilan kita. Namun jika ada pemimpin yang sudah ada di tampuk tempat di mana ada, tanya diri, pintarkah, benarkah Anda?